iki contone wis ana ning kalau Afghanistan. Iki kalau Suriah, maka orang Suriah mulai belajar NU ke Indonesia. Al-Ahqaf dari Yaman dipindah ke pesantren-pesantren NU di Indonesia. Orang Mesir setelah gagal Ikhwanul Muslimin, Al-Azhar membuka jurusan baru Islam Indonesia dengan kurikulum Nahdlatul Ulama. Tuh. Uni Soviet membuat masjid terbesar saat Uni Soviet. Beliau apa, Putin hanya mengatakan yang boleh menjadi imam di masjid kami hanya orang Indonesia Nahdlatul Ulama. Lho kaya ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, bil khusus Sohibul Fadilah wa Sa'adah Yai Mukhlasin yang kita ta'zimi, para pengurus cabang Jam'iyyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Merangin, para pengurus Majelis Wakil Cabang Pengurus Ranting, santri, wali santri Pondok Pesantren Sultan Fatah yang berbahagia. Alhamdulillah, siang hari ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk syahadah. Tawen yang sering disebut sebagai wisuda, wisuda ijazah, itu ijazah wisuda Pondok Pesantren Sultan Fatah. Ini semua sing cilik-cilik iki, banser, banser. Sing cilik-cilik iki banser. Wes kono tukokno plembungan kono mburi kono. Sing cilik-cilik niki, banser, banser iki, cilik-cilik iki gelem mburi kono. Gelem mburi, gelem mburi. Wes, ayo kon mangku wong tuane dhewe-dhewe. Ya, wes kono, kono, kono, kono. Kono. Oke. Okay. Ini syahadah kita semua. Pembuktianipun menungso. Nek awak dhewe niku masih menungso. Jadi wisuda niku hakikatnya cuma satu. Menunjukkan bahwa kita ini manusia. Ya. Jadi pondok pesantren, santri, terus diulang habis itu wisuda. Ini hanya menunjukkan kepada Allah bahwa kita ini masih manusia. Tidak ada kerjaan lain selain menunjukkan pada Allah bahwa kita ini manusia. Kenapa? Karena manusia pertama kali itu dibekali oleh Allah yang disebut wa'allama adamal asma'a. Kita turun ke muka bumi ini dibekali ilmu. Maka yang bisa diambil dari manusia itu ilmunya. Allah enggak menitipkan vitamin C pada manusia. Vitamin C itu dititipkan Allah pada jeruk. Dan sampai sekarang jeruk itu masih istiqomah. Kalau manusia butuh vitamin C, nyari jeruk. Allah membuat pisang. Semenjak pertama tugasnya pisang itu membawa vitamin A. Maka sampai sekarang orang kalau cari pisang, ya di situ masih ada vitamin A. Allah menitip protein dititipkan pada ikan. Sampai sekarang orang cari protein masih ada di diikat. Lah manusia pertama kali turun ke muka bumi dikasih ilmu. Nah sekarang kita masih membuktikan pada Allah bahwa kita masih punya ilmu. Lho niku lho milo enten syahadah, enten ijazah niku menunjukkan bahwa kita ini masih isik menungso. Jeruk dititipi vitamin C sampai sekarang masih istiqomah nggawa vitamin C. Lah. Lho makanya para ulama sampai hari ini mencoba membawa menyampaikan warisan menungso sing pertama jenenge ilmu. Lah ana menungso kok ora duwe ilmu? Ya iku dudu menungso. Karena menungso niku awitan dititipi ilmu. Begitu ilmu dicari pada diri manusia kok ndak ada. Ya iki dudu menungso. Goleki vitamin C neng jeruk kok ora ana vitamin C. Iki butuh jeruk, mesti jeruk plastik. Goleki protein neng iwak, kok ikan itu enggak ada proteinnya? Iki mesti ikan plastik. Jadi menungso, Allah bikin dunia ini dititipi masing-masing. Vitamin C titipkan ke jeruk, vitamin A titipkan ke pisang, vitamin B titipkan ke matahari. Oh iya benar, ke beras merah, vitamin K ke matahari, protein ke ikan, pahit ke godong kates. Sampai hari ini godong kates itu ya tersih pahit. Nah ilmu itu dititipkan ke manusia. Wa'allama adamal asma'a. Nabi Adam tak ulang ilmu. Ya. Maka di dunia ini orang akhirnya punya ilmu macam-macam. Ada yang namanya ilmu kedokteran. Ini yang bahas tentang bagaimana memperbaiki manusia. Ya. Ada ilmu yang namanya teknik, bagaimana menata batu dan kayu. Ada namanya ilmu botanikal. Ini yang membicarakan tentang tumbuhan. Ada ilmu yang membahas tentang kelicikan dan keculasan dan bagaimana jalan keluarnya. Jenenge ilmu politik. Lho ana ilmune dhewe-dhewe. Itu makanya iki sing jenenge menungso. Lah, dilalah teng Sultan Fatah ini membahas tentang ilmu yang mengajarkan bagaimana manusia kembali kepada Allah. Itu. Ya. Jadi dunia ini masih semua masih istiqomah. Jeruk masih bawa vitamin C. Isi istiqomah kabeh. Tekek itu dari dulu ya masih istiqomah. Mulai dibikin berbunyi tekek. Sampai sekarang juga bunyinya masih tekek. Belum berubah tekek kuk. Kuk ya belum. Kelapa itu suruh bawa santen sama Allah. Sampai hari ini itu masih dibawa. Nah itu semua untuk manusia. Maka manusia dikasih ilmu agar memahami semuanya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Lah semua masih istiqomah ini. Yang mulai enggak istiqomah itu manusia ini masih istiqomah. Melinjo masih istiqomah, tapi manusiane sing saiki wis ora doyan melinjo. Padahal melinjo itu untuk manusia. Iya. Pedus itu dibikin untuk manusia. Sampai sekarang ana menungso sing wis ora oleh mangan pedus. Peduse isih padha. Sego itu masih istiqomah dari dulu seperti itu, tapi sekarang ono menungso sing wis ora kuat mangan sego. Bayem itu masih seperti dulu, saiki menungso ora kuat mangan bayem karena darah tinggi, melinjo karena asam urat, pedus karena kolesterol, sego karena gula. Loh, jadi sing ora istiqomah niki menungso. Lah ini pasti ada sesuatu yang tidak beres. Terkait apa? Terkait manusia kadang sudah tidak punya ilmu. Nek menungso iki sik duwe ilmu, mesti ngerti carane menyelesaikan linjo. Maka kemudian menghasilkan ilmu tentang asamu urat. Nah, anak-anak di dunia ini sesungguhnya semuanya punya beban untuk membawa air. Yang penting jangan sekali-sekali manusia enggak punya ilmu. Sebab begitu manusia enggak punya ilmu, pangkatnya turun di bawah tomat. Pangkatnya medun sak ngisori jeruk. Menungso pangkatnya medun sak ngisori wedhus. Loh, jadi manusia ini enggak boleh turun pangkat. Aja ngasih menungso pangkate luwih rendah daripada wedhus. Mula menungso kudu belajar ilmu sebab wedhus iki sik istiqomah. Ngembek, ket biyen ya bek gitu. Belum pernah kok kikuk-kikuk bek gitu ya enggak. Nah ini, nah itu sekian ilmu sing dipelajari. Lah Sultan Fatah yang kebetulan hari ini nih, ya hari ini yang diwisuda ini bin Nador, ini Al-Quran ini kebetulan yang memilih ilmu apa? Menghantarkan manusia kembali kepada Allah. Ini pilihannya pondok pesantren Sultan Fatah, ini pilihannya Kiai Mukhlasin, pilihannya itu. Mengajarkan sesuatu yang menghantarkan orang kembali kepada Allah. Maka kurikulumnya adalah kurikulum pembelajaran iman dan pembelajaran Islam. Ya itu. Makanya di sini yang diajarkan adalah Quran. Nah, kita semua itu hadir di sini karena pengen ikut selamat sampai kembali kepada Allah. Karena kita itu bukan penduduk sini. Kita itu kan bukan penduduk sini. Loh, manusia itu bukan penduduk bumi. Manusia itu penduduk langit. Kesini itu transmigrasi. Yang asli penduduk sini itu ya celeng, itu penduduk sini. Babi, kucing, itu penduduk sini. Kalau manusia itu penduduk langit. Cuman dipinjamkan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Nah, besok kembalilah lagi. Maka kita dikenalkan dengan istilah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita disuruh balik lagi kapan? Boh, enggak tahu kita. Tak pulang. Jadi manusia itu sana, Nabi Adam itu penduduk langit. Nah, kita ini ya penduduk langit. Cuman karoserinya aja yang dibuat di sini. Kita ini kan punya manusia. Kita ini manusia. Manusia itu tidak ketok, tidak kelihatan manusia itu. Ini bukan manusia. Iki dudu menungso iki. Iki ini bungkusnya menung. Menungso iki bungkusnya. Karoserinya kalau yang ini produksi sini. Nek bungkusnya ini diproduksi di sini. Nek menungso ini produksilah langit. Namanya roh atau nyawa lah. Kalau yang ini kan produksi ini toh ini. Karena diproduksi di sini ya kecil-kecil, jelek-jelek, pesek. Nah, kita ini kebetulan mengambil ilmu yang secara khusus mempelajari bagaimana menghantarkan manusia kembali pada Allah, ini pilihannya Sultan Fatah. Fakultas kedokteran itu memilih ilmu, memperbaiki jangan sampai nyawa itu lepas. Nyawane arep ucul, cencang maneh pakai ilmu kedokteran, tarik lagi. Tuh. Nah yang mempelajari tentang ilmu kehewanan, Ini mempelajari hewan apa yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Lu sama. Ilmu pengobatan, ilmu ketabiban kabeh untuk manusia. Kita ini sedang mempelajari ilmu menghantarkan manusia kembali kepada Allah. Maka kita diajarkan bagaimana memahami Al-Qur'an, bagaimana salat, karena itu semua adalah apa? Bekalnya ruhani. Nek bekale jasmani itu di toko besi banyak. Wong bekalnya jasmani asalnya dari dunia ya, makanannya dunia, telo. Jasmani. Nah, kalau makanannya ruhani itu agama. Nah, mula kita ini diajarkan agama. Maka di sini diajarkan thariqah. Diajarkan bagaimana mengamalkan agama Allah. Nah, mempelajari itu semua di sini, tokonya ini menunya ada. Bagaimana memahami agama, ikutnya siapa? Ikutnya ulama. Bagaimana memahami politik, ikutnya ketua partai politik. Bagaimana memahami sapi, ya ikutnya bakul sapi lah semua lah. Makanya di sini ini ikutnya ulama. Maka tadi ada namanya Nahdlatul Ulama. Karena kita ini sedang memilih jalur agama. Nah, kalau memilih jalur agama, ya harus ikut ulama. Kan gitu. Nah, maka kemudian ibu-ibu ini semua masrahkan anaknya ikut ulama. Ya, ini dipasrahkan ke sini. Untuk apa? Ditumbuhkan ruhaninya mengenal agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang butuh agama itu di mana? Di dalam sini. Di sini, di dalam sini. Nah, kalau yang terlihat ini kan produksinya bapak-bapak, ibu-ibu ini, yang mau dihidupkan apanya? Yang mau dihidupkan adalah manusianya yang ada di dalam. Nah, orang tua masrahkan anaknya, ini dipasrahkan gelondongan nih, ibaratnya dipasrahi kelapa, suruh ngeluarkan santannya. Pendidikan itu kan memasrahkan kelapa, ibaratnya anak ini gelundungan. Untuk dikeluarkan isinya, santannya. Nah, mengeluarkan isi itu mesti buka kulite, arep ngetokno santen mlathoki klopo. Mula murid iku ya dikaplok barang. Ya dijewer, ya ditempeling. Ya ditapuk cangkeme itu. Kenapa? Karena ibaratnya ibu-ibu, bapak-bapak memasrahkan klopo gelundung ini untuk dikeluarkan santannya. Sistem pendidikan itu tidak mengenal kok terus murid gak diapa-apain gitu. Yuk dikaplok. Kenapa? Karena bungkusnya kadang kita bikinnya juga gak serius. Ono sing gawe bungkusnya karo ngantuk. Ini gawe. Ya anaknya diulang tek kapur sekilo ya ora nyantol. Lah caranya gimana? Keluarkan ya dikaplok ya tangi. Ono sing gawe ne bungkusnya itu tadi dengan makso. Akhirnya anaknya kocelok apa-apa, gak bisa selesai, kelutan. Nah, mengeluarkan itunya gimana? Ya ini kulitnya. Ke sistem pendidikan pesantren itu boleh, nempeling wongi boleh. Guru itu boleh, karena mesti mengeluarkan santannya, jangan tak. Boleh. Maka dulu kalau guru ngaplok, artinya guru sedang membuka kulitnya kelapa, dikaplok gurune kok rong buka, kondo wong tuane dikaplok tambahi, membuka lebih lebar. Lah sekarang kadang dibuka gurune pok, orang buka, bilang orang tuanya, wong tuane malah nyeluk polisi, nutup lagi. Ayo ora kebuka. Jadi ku ndak buka. Mungkin tempat saya kalau anak tak tempeling, orang tuanya datang tak terima, tak tempeling sak wong tuane sisan. Iya, bawa polisi, sak polisi ini tak tonyo mbak aku. Kenapa? Karena ini konsep pendidikan Islam. Mengeluarkan manusia yang ditaruh di dalam batin ini kipiye. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yakshallaha min ibadihil ulama. Kalau mau mencetak ulama, bentuk kepribadian yang yakshal, yang insyaallah, yang takut pada Allah. Mencetak wong wedi nek ora dikaplok ora dadi. Itulah. Ini makanya jangan salah. Ini yang kadang ya ini disuruh membina mental umat. Tapi mental itu kan ada di dalam jiwa. Nah, jiwa ini ketika mau ditumbuhkan, dia dilindungi oleh raga. Yang raga itu produk dunia. Tangan ini produk donya. Tangane wong lanang sakmene akeh ben weru bokong mesti pengin demok. Wis to. Wong niki donya, tangan santri, tangan kiai, tangan bupati padha anggar weru bokong pengin demok. Wong iki donya. Tangan kula bareng yo nggih sami mawon. Mata ini dunia, naik motor dekene-kene-kene kono wong adus mesti ditoleh kok. Nek sing adus simbah-simbah yo bablas. Nek sing adus kono mbalik, ini dunia. Sendal ini, kaki ini dunia, terbuat dari dunia. Kula nek medhun masjid pengin ganti sendal. Padha kabeh, manuk niku donya. Pengene dolan, mau ora mandeg nek rung protol. Jadi menungso iku padha, sing bedake cuman remnya tok yang membedakan. Lah insyaallah kalau kiai itu remnya kan cakram. Depan belakang remnya utuh begitu, mau ngelusut sih direm set mandek. Nah, rem sini kan remnya tromol, kampase mentek niku dadine anu ngelusut mawon kiki duk ngoten niku. Nah, maka anak-anak ini dibuka kulitnya juga dengan rem. Nah, itulah makna pendidikan pesantren, mencetak manusia yang ada di dalam, membuka kulitnya menjadi mengerti Allah. Nah, itu maka konsep pendidikan pesantren itu beda dengan pendidikan formal. Makanya kalau di sini Yai Mukhlasin, enggak usah takut-takut. Murid kok ndablek tapuk lambene. Enggak apa-apa, nanti kalau kemudian orang tuanya enggak terima, kaplok genti, enggak apa-apa. Kalau kemudian alasan melanggar HAM kekerasan terhadap anak, ya. Ana polisi teko, tak rewangi, aku mrene. Saya tak kesini. Ini sistem pendidikan pesantren. Makanya sekarang kiai itu rodok ragu-ragu. Dikongkon dandani menungso, dibatasi dengan hukum hak asasi manusia. Ya ndak gathok. Wong pitik nek kepengin jaran niku lho nggih. Kalau mau jadi jaran pelatih, iki digebuki kok. Jaran apa meneh menungso? Nak, sekolah apa golek iwak? Golek iwak. Sekolah apa turu? Turu. Wong khayawanun nah. Nanti khayawannya yang akan nampak masih kecil itu. Itu. Nah ini sistem pendidikan. Nah Kiai Mukhlasin ini kebetulan mengajarkan bagaimana manusia kembali kepada Allah. Lah kalau kembali kepada Allah ya harus ikut ulama. Makanya kalau ngaji agama tidak boleh jauh dari ulama. Lah kok bisa? Makanya dulu waktu Nahdlatul Ulama didirikan itu kan enggak keren. Enggak keren namanya cuma Nahdlatul Ulama itu memang nama yang enggak keren sama sekali, enggak gagah. Dulu ada nama gagah misalnya, Muhammadiyah, itu gagah. Bolone Nabi Muhammad, itu kan gagah. Ada syarikat Islam, Islam bersyarikat. Ada Muslimin Indonesia. Sekarang misalnya ada Hizbut Tahrir, Partai Pembebasan. Dibebasno sapa ya ora cetha. Ada Salafi, hebat. Ada Majelis Tafsir Al-Quran, namanya hebat semua. Tapi kalau nama NU itu kan memang enggak keren. Nahdlatul Ulama, ngono to meng ulama, ngono itu enggak keren. Apalagi kalau di kampung-kampung ulama ini kadang ya utang rokok barang. Enggak keren sama sekali ulama itu. Makanya banyak orang yang enggak mau ikut ulama wong jenenge ora keren kok. Jenenge iki meng ulama ngono to. Makanya dulu ketika dirikan orang kota enggak mau, ngopo melu wong desa. Sarunge nglinting wis mambu rokok, tangane gudiken. Enggak mau. Tapi sekarang ini ternyata semua orang baru sadar bahwa yang menyelamatkan Islam di dunia ini hari ini Nahdlatul Ulama lagi kerasa. Baru kerasa. Setelah apa? Setelah wong sak donya mbledhos kabeh. Islam teng Afghanistan mbledhos. Islam di Suriah meletus. Islam di Iran, Irak meletus. Tapi yang di Indonesia tumbuh subur sampai sekarang loh pengajian kayak gini. Diterpa gelombang teroris juga aman dan tidak ada satupun teroris tumbuh dari anaknya Nahdlatul Ulama. Paling anaknya tonggone NU sing dadi teroris. Loh itu kenapa? Orang kan sekarang bertanya-tanya. Kula niku keliling donya menjelaskan itu. Dilalah saiki kebetulan wong Merangin sing kebagian. Ternyata nama Nahdlatul Ulama itu menyelamatkan kita semua. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama, al-ulama itu mengajarkan kedudukan manusia di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Cek nggawa Islam niku sapa? Rasulullah. Muridnya Rasulullah disebut sahabat. Muridnya sahabat disebut tabi'in. Bukan ashabus sahabah, bukan temennya sahabat, bukan, tapi pengikut. Tabi'in itu pengikut yang harus ikut sahabat ketika pengin mengerti Rasulullah. Enggak boleh ngelompat. Pengikutnya tabi'in disebut tabi'at tabi'in. Pengikutnya pengikut bukan ashabut tabi'in. Bukan tabi'iyah, bukan sahabiyah, bukan ning tabi'at tabi'in. Pengikutnya tabi'in tabi'in disebut tabi'at tabi'at tabi'in. Itu pengikut kelas baru 3 generasi. Nah kalau orang sekarang sebutannya apa? Sebutannya apa? Taruh sini ikut Kiai Mukhlasin. Ya cuman begitu itu bentuknya. Suruh lebih ya enggak bisa Kiai Mukhlasin ya itu-itu. Kok kan jubahan ya ora iso. Ya cuman Kiai NU yang tadi itu loh ya. Kiai sing iku mau lho sing dilantik kan. Ya rembes-rembes ya. Ya meng ngono kuwi. Ya cuman itu kiainya lah. Ya ngene iki lho bentuke ya elek-elek ra ono sing gagah. Kita itu disebut apa? Kita itu cuman mengikuti ulama-ulama tadi. Nah, ulama-ulama tadi kedudukannya gaman pengikut. Pengikuti sapa? Pengikuti kiai-kiai, muridnya Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari itu juga cuman pengikut. Pengikuti sapa? Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari pengikutnya Kiai Utsman. Kiai Utsman hanya mengikuti Kiai Khairon Bagareng Ngroto Purwodadi. Kiai Khairon ini hanya mengikuti gurunya Kiai Abdul Halim. Kiai Abdul Halim mengikuti gurunya Kiai Abdul Wahid. Kiai Abdul Wahid mengikuti gurunya Kiai Sufyan. Kiai Sufyan mengikuti gurunya Kiai Jabbar. Kiai Jabbar cuma kenal Islam karena mengikuti gurunya namanya Kiai Abdul Rahman. Kiai Abdul Rahman kenal Islam karena mengikuti gurunya namanya Kiai apa? Kiai Sambu Lasem. Kiai Sambu ini mengikuti guru, cuman mengikuti gurunya wong ra petuk dhewe karo Rasulullah. Mengikuti gurunya Kiai Abdul Rahman, Kiai apa? Benowo mengikuti gurunya Raden Abdul Rahman Joko Tingkir. Cuman mengikuti gurunya Sunan Kali Joko. Sunan Kalijaga ya cuman pengikutnya Sunan Bonang. Sunan Bonang cuman mengikuti Sunan Ngampel. Sunan Ngampel itu cuman pengikutnya Mbak Ibrahim Asmoro Kondi. Mbak Ibrahim Asmoro Kondi cuman pengikutnya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir atau Sayyid Jumadil Kubro. Ini cuman pengikutnya Sayyid Muhammad, muridnya Sayyid Ahmad. Ini pengikut gurunya Sayyid Abdul Malik. mengikuti gurunya Sayyid Alawi Amil Faqih, mengikuti gurunya Sayyid Ahmad Shaqib Birbat, mengikuti gurunya Sayyid Ali Khaliq Qosam, mengikuti gurunya Sayyid Alwi, mengikuti gurunya Sayyid Muhammad, mengikuti gurunya Sayyid Alwi, mengikuti gurunya Sayyid Ahmad Al-Muhajir, mengikuti gurunya Sayyid Isa An-Naqib, mengikuti gurunya Sayyid Ubaidillah, pengikut gurunya Sayyid Muhammad, mengikuti gurunya Sayyid Ali Uraidi, mengikuti gurunya Sayyid Ja'far Shodiq, mengikuti gurunya Sayyid Muhammad Baqir, mengikuti gurunya Sayyid Zainal Abidin, mengikuti gurunya Sayyidina Hasan Husain, mengikuti gurunya Sayyidina Ali. Nah, ini yang diajar langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho kan gitu ya, tepuk tangannya sing banter, gak usah sungkan. Nah, kalau sebegitu panjang terus sebutan kita apa? Ya tabi'i panjangnya pol. Iya. Lu ya gitu itu. Ikut toriko, Kiai Mukhlasin misalnya. Kiai Mukhlasin ya cuman mengikuti Kiai Khalwani. Kiai Khalwani mengikuti Kiai Nawawi, wong dibaiat sama Kiai Nawawi. Kiai Nawawi dibaiat sama Kiai Siddiq. Kiai Siddiq dibaiat Kiai Zarkashi. Kiai Zarkashi dibaiat sama Kiai Abdul Karim Banten. Kiai Abdul Karim Banten dibaiat sama Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas dibaiat sama siapa? Sama Syekh Samsuddin. Syekh Samsuddin dibaiat kalian Syekh Murad. Syekh Murad dibaiat kalian Syekh Abdul Fattah. Syekh Abdul Fattah dibaiat kalian Syekh Abdul Rahim. Syekh Usman dibaiat Syekh Abdul Rahim. Syekh Abdul Rahim dibaiat kalian Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar dibaiat kalian Syekh Yahya. Syekh Yahya dibaiat kalian Syekh Isamuddin. Dibaiat kalian Syekh Samsuddin. Dibaiat Syekh Nuruddin. Dibaiat kalian Syekh Wayuddin. Dibaiat kalian Syekh Samsuddin Malik. Dibaiat kalian Syekh Muhammad Hatta. Dibaiat kalian Syekh Abdul Aziz. Lah niki sing dibaiat langsung Syekh Abdul Qadir Al-Ji. Lah di do. Lah mula awak dhewe itu tahu, oh awak dhewe iki nameng murite ulama, maka kita harus mengikuti caranya ulama. Kalau sahabat mengikuti cara mengajarnya Rasulullah, contoh Rasulullah mengajar sahabat tidak dituliskan Quran karena apal. Wong apal kok ditulis? Kaya kula wis apal bojo kula ya ora tau gawa fotone bojoku. Ula mulo ibu-ibu aja seneng nek bojone nggawa fotone, iki berarti ora ngapal. Ini sederhana. Tapi begitu Rasulullah meninggal, sahabat ini kan kudu ngajari yang bawahnya. Yang bawahnya enggak ketemu Rasulullah, maka enggak bisa diajar langsung oleh Rasulullah. Akhirnya sahabat punya cara baru nulis Quran. Sayyidina Umar bilang, ya Abu Bakar ini kalau Quran enggak ditulis itu hilang. Nah, Sayyidina Umar, jangan, ini bid'ah. Ya kalau bid'ah menurutmu itu enggak nulis, bid'ah menurut saya adalah nulis. Ya enggak ada khasanah sayyi'ah itu, ya enggak ada. Ini pasti besar manfaatnya. Begitu Sayyidina Umar nulis Quran, akhirnya Sayyidina Utsman punya pegangan Al-Quran. Akhirnya generasi ini meninggal. Quran ini mesti disebar ke generasi yang lebih bodoh lagi. Namanya tabi'in, karena sudah lebih bodoh dikit. Maka Quran dikasih titik-titik, karena sebelumnya menglongkek-longkek kaya cacing ngono tok. Akhirnya dikasih titik-titik. Tahun 65 Hijriah yang ngasih titik-titik Abul Aswad Ad-Du'ali. Disebar lagi, tabi'in ini ngurusi bawahnya lagi, enggak bisa titik-titik tok. Maka tahun 150 Hijriah Quran dikasih syakal, fathah kasroh dom, domah. Yang kasih syakal Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farohidi, gurunya Imam Syibaweh, enggak ada di zaman Rasulullah. Generasi ini hilang, bawahnya enggak bisa baca. Karena semakin banyak yang baca Quran, lidahnya berbeda-beda. Wadduha dibaca orang Turki, keluarnya wadduhe. Mustaqim dibaca orang Kenapa orang Turki keluarnya mustakin? Orang Jawa suruh bilang alhamdu keluarnya alkamdu. Wong punyanya hono coroko. Ya hayu ya koyum metune yo kayuku yo kayumu. Robil alamin enggak punya huruf ain, punyanya monggo potongo. Keluarnya robil nga lamin. Enggak punya huruf dot, punyanya lo, maka Ramadan tadi romelan. Orang Bali suruh sirotol enggak bisa keluarnya sirotol. Sirotol lagi nanam tala yang berlima kedub yang lain meledolin Bali. Orang Bugis suruh bilang alaihim enggak bisa keluarnya alaihing. Mustaqim, mustaqim, mustaqim, mustaqim, mustaqim, mustaqim, alaihim, alaihing, alaihim, alaihing. Dikta buireng ada dulu. Siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihing, mingkem, siratal ladzina an'amta alaihim. Dan ini dunia berubah karena pengikutnya banyak. Maka kemudian ada yang punya inisiatif membuat ilmu, penelitian di Kufah, Makkah, Madinah, ilmu itu dikasih nama At-Tajwid fi Qiraatil Quran, yang nulis Abu Ubay Qasim bin Salam. Lu itu zaman ngono tok, iku sakmono. Baru hadis, sapa ayo sing nulis hadis? Ayo hadis zaman tahun 300 baru ditulis. Rasulullah pernah memerintahkan ini, tulis. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Rasulullah pernah melarang ini. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkada. Aku pernah bersama Rasulullah, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu kada. Saya cuma lihat tok, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kada. Nang sampean krungu tok, sami tu qala Rasulullah tahun 300. Nah, karena kita ikut ulama, maka kita selalu berpegangan pada pelajarannya ulama sampai hari ini. Makanya NU selamat, sing liyane ora selamat. Kenapa? Ndak mau pakai ulama. Pegangan siratal mustaqim, enggak mengikuti siratal ladzina an'amta alaihim. Ya konslet, Kang. Konslet. Kenapa sekarang banyak orang konslet? Diulang ulama tahlilan, enggak mau. Niatnya bagus, ngecek sendiri dalam Qur'an. Orang delok dhewe eneng ora ya tahlilan ya. Eneng ndak ya yasinan. Sampai jengking ya ndak ketemu tahlilan sama yasinan di Quran. Wong yasinan sama tahlilan itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Apa-apa kalau di sini sudah dipakai dikasih akhiran an. Katok nek rung dinggo, nek dinggo katok an. Sarung kalau belum dipakai, kalau sudah dipakai sarung. Yasin itu belum dipakai, kalau sudah dipakai yasinan. Tahlil kalau belum dipakai, kalau sudah dipakai tahlilan. Maka tahlilan itu bahasa Jawa, bukan halala yuhallilu tahlilan, bukan, itu bahasa Jawa. Lah terus ngeceknya enggak pakai ulama, ya konslet. Akhirnya cari doanya orang mati sama orang hidup, orang mati sampai apa enggak? Nah, ketemu ayat la taziru wa ziratu wizra ukhra, ya enggak sampai. Wong laisa minal insani illa ma ta'a, tapi enggak mau pakai nalarnya ulama. Tafsir Ibnu Abbas enggak dipakai. Mula ra petuk nek itu ayatnya Walid bin Mughirah masuk Islam, dulure bilang kamu enggak usah masuk Islam, nanti kalau dosamu banyak tak tanggung. Nah, Allah menurunkan ayat itu. Nah, ayat itu berlaku kapan? Besok kalau semuanya sudah mati, orang enggak bisa nanggung nek wis mati kabeh. Kalau masih ada yang hidup berlaku walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Lah iku carane ulama, maka saiki akeh wong konslet. Ngono lho. Ya ulama kalau ngajar zikir misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada yang protes. Ini ndak mencontoh sahabat. Sahabat itu kalau berzikir diam begini. Kok kita cerewet? Ya ben. Sahabat muridnya Rasulullah diem begini, qalbuhu lam yanam, hatinya kepada Allah. Lah wong merangin, jak merengin ya turu. Nggih mboten? Di sini makanya itu caranya ulama. La ilaha illallah, la ilaha illallah pakai son. Untuk apa? Agar yang tua-tua itu mendengar bisa meniru, menirukan. Lah terus nek imame mek meneng ini tak? Lah sing sepo-sepo itu beli tasbih terus muter tasbih muni apa, Mbah? Mbah. Ra krungu kok. Wong imamku meneng wae. Lha ya gitu kan masalah. Ini cara pendidikan ulama. Mengajarkan Al-Qur'an dulu yang enggak ada TPQ, TPA, pondok pesantren enggak ada. Tapi karena ini caranya ulama harus bikin pondok pesantren. Pujian enggak ada zaman sahabat. Ya enggak ada ngapain pujian zaman sahabat? Wong adzan zuhur 11:30 makmumnya sudah di dalam masjid. Lah di sini adzan zuhur 11:30 makmume ning ndi? Ya ning kebun sawit. Ning sawah. Maka ulama mengikuti aturan Rasulullah. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salat itu waktunya panjang, ala itu luas. Alal mimbar itu ya ala sini ala. Tapi kalau kanan kiri geser dikit atau apa? Fauqa, tengah pit atrof itu bahasa Arab. Nah, maka salat duhurnya kiai ya 13:30 biasa. 13:30 sambil wal jamaahnya beda. Sunnah wal jamaahnya sahabat, jamaahnya tabi'in. Wal jamaahnya tabi'in, tabi'in. Nah, wal jamaahnya kiai. Ayo, tukang ngarit. Tukang panen sawit ditunggu 11:30 yang enggak datang, maka kiai nunggunya 13:30. Jam 13:30 lagi ditunggu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eng, kadang pakai ditunggu di masjid enggak datang. Robana, ya Robana. Sambil nunggu kok enggak masuk-masuk, ya. Robana dzalamna anfusana. Loh kok ora mlebu meneh? Pegel nunggu capek. Tombo ati capek nambah niat ini dhewe wong kekeselan ngenteni sampai ping 5 ndak masuk-masuk baru kiai ini rodok keras diuruki anjang-anjang kayak jerantal itu muridnya ulama khas Rasulullah. Mulutan kita yang datang pada Rasulullah, Isra Mi'raj kita yang datang pada Rasulullah, agar apa? Kita bisa mengikuti Rasulullah. Sama al-ulama warasatul anbiya, maka kita yang mendatangi ulama, bukan ulama yang mendatangi kita. Ndomek ngono tok rumuse. Maka kemudian orang dibikin cinta sama Rasulullah. Ya caranya terserah, wong carane ulama. Nek wong desa-desa ya diajari selawatan cara desa. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dinane Senin 12 Maulid tahun gajah. Itu cara desa. Cara santri wassalamun mustamirun ulahi ni antajanda sallallahu la Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niku nek santri nom, nek santri tuwek ya. Halo ya Nabi, salam alaika ya Rasulullah. Napase wis cekak gitu. Ini cara dhewe niki ulama. Ini cara ulama nggih. Nek carane Habib Syekh ya ngoten nika, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana Nabi Muhammad zalikal fadlu min Allah. Kok, ya nana, carane Habib Syekh. Dicara dhewe. Ngono sing ra iso selawatan melu Habib Syekh nggawa gendera. Ini ning lapangan. Ana sing ra iso nggawa gendera mengko jempol tok. Ini cara. Nah, yang ibu-ibu punya cara sendiri. Apa caranya? Ya Rasulullah, salamun alaik dereng dereng. Ya, wong senengane dangdutan. Ya Rabbi Asya. Oh, isa ta tenan. Adbadaya ji. Ya Ya wailal jud Duhai senangnya pengantin baru dadadang dadik. Lha iku ulama sing duwe ngono iku. Senengane India ya kasih India. Ya Rasulullah salamun alaih. Ya Rafi Aisha. Ya Isa Advadayaji. Ya Uwailalju. Naknu jiranum bidal harami haramil ikhzani wa naknu min qawmin bisakanu abi min khaw tumhi humat lu tumhi hu lu India ni ini calon ulama yang senengi Jawa, kayak Jawa. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam, salam. Ya Habib salam. Salawatullah. Ayo praune. Ini gak ulama, gak duwe nih gue. Mula pangkatnya muridnya ulama. Sing Sunda. Ya, apa Eslilin mak, jadi kan? Ya Rasulullah salam, salamun alik. Ya Rabbi asyani wa. Adfadaya jiratal. Ya uhailal ju. Eslilin mak, jadi kan? Mula Gus Dur ya gawe selawatan langsung digawe lagu dangdut. Astagfirullah Rabbal baraya. Lah itu nyantol. Fataya Rabbi zidani ilman nafi'ah wa wafiqani amalan solehah. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang. Lho niku lagune Dalaila. Sing nyanyi niku grupe Awara. Yang ngarang namanya Ahmadi kalian Abdul Qadir. Surabaya para habaib, para ulama. Kalau lagune bagus ada bertasbih. Lah bertasbih lah, tasbih itu memberatkan timbangan. Nanti niku, lah saiki sing gawe lagu wong kocluk kabeh. Ono lagune yo aneh, ono lagu kok takok mawon. Di mana? Di mana? Di kemana? Ono lagu ra ono suarane. Bokong tok, gune nul. Sampai kiai-kiai ribut yuk, inul setan, goyang iblis. Gus Dur tok yang mengatakan enggak apa-apa, kata Gus Dur. Akhirnya Gus Dur mau isui karo kiai sa Indonesia. Kulo sing kebagian, Gus, dari Kiai Fuad Hasyim. Betul Gus Dur teng Cirebon. Kita adili di sini. Ya kulo tak omongi Gus, timbali kiai-kiai teng Cirebon. Monggo. Kulo moro kali Gus Dur teng Cirebon. Ya wadili kali kiai-kiai sa Cirebon. Gimana Gus? Inul kok enggak apa-apa. Kalau udah goyang Gus ngeplek bokonge ketok Gus, Gus. Katoke leplek ngene iki nang penuh syahwat. Mindul-mindul kok ora apa-apa piye. Sampean sing bener jawabe Gus Dur, dopo sampean wis lali nek aku wis ra weruh. Lah ini yang kayak gini. Lah itu semua ulama. Ulama itu punya sekian cara. Ndak semua orang bisa baca Quran. Maka ulama bikin semaan Quran karena semua orang punya kewajiban mengenal Quran, matanya enggak kenal karena enggak bisa baca. Mulutnya enggak kenal juga karena enggak bisa baca. Tapi ketika ulama bikin semaan Quran, orang datang mendengarkan Quran. Besok di akhirat ditanya, mana Quranmu di matamu? Enggak ada ya Allah. Nah kenapa? gak bisa baca. Quran di mulutmu, gak ada ya Allah lah. Kamu simpen Quran di mana? Di kuping ya Allah. Ini, hah? Kamu simpen di kuping kenapa? Lah Kiai NU bikin semaan Quran. Ya Allah, alhamdulillah kuping saya nyimpen Quran. Ya sudah kalau gitu kupingmu masuk surga. Heh, kuping tok. Perintah Allah itu sebut asmanya Al. Allah bismillahirrahmanirrahim. Sebut aja asma Allah. Lah Kiai NU orang dikumpulkan diajak duduk berzikir kepada Al. Allah memperkenalkan mulutnya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Keliru ya Allah. Memperkenalkan matanya pada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Dan turu. Akhirnya kemudian besok di akhirat tanya, mana perkenalanmu pada Allah di mulutmu? Hilang ya Allah. Nah kenapa nyebutnya susah? Matamu hilang ya Allah. Kamu nyimpen zikirmu di mana? Di pantat ya Allah. Lah kenapa waktu itu saya duduk ikut majelis zikir? Oh ya sudah kalau gitu pantatmu masuk surga. Hei pantat dok. Nah ini ilmunya ulama karena seluruh jawarikh dimintai bertanggung jawab. Lah kalau di Arab seluruh mulut matanya bisa. Orang sini suruh bilang Allah keluarnya Allah. Nah itu jangan dilangkai. Kita disuruh mendoakan orang mati dibikinkan tahlilan. Lah maka kemudian bagi yang tidak mau tahlilan sekarang malah enggak mendoakan orang tuh. Wah saya suruh wiritan 100 kali bisanya cuma 10. Berarti yang 90 tanggungannya mursyid. Dan gitu. Enak kok. Enggak ribet. Nah itu agama kaya ngoten niku. Itulah sesungguhnya kenapa kita musyahadah semua ini menunjukkan bahwa kita manusia. Lah alhamdulillah kita dikenalkan kepada Allah oleh ulama dadi ora konslet. Lah sing liyane ya konslet kabeh wis konslet tok wis sampean golek endi? Ayo. Angger jenggote dawa titik konslet. Angger cingkrang konslet. Kenapa? Karena itu baik, taban kelas kita make itu. Angger wis jubahan konslet. Nah ya kita ini konslet, konslet, konslet, konslet. Maka kiai kayak santri Lirboyo dulu pakai peci putih aja enggak boleh kalau belum haji. Nah saiki urung apa-apa wis belubelan wis apa. Angger ya rusuh, rumangsane wis sahabat. Akhlaknya hilang, rumongso wis paling apik dhewe ini susah. Kula ndi Kiai NU biasa mawon paling rokokan udah tutut ngene tok mawon. Nah ini namanya ulama yang mengajarkan pada kita bahwa kedudukan kita itu muridnya ulama. Nek sampean ngelumpat konslet. Dulu enggak kelihatan kita tahun 90-an saya ngaji menjelaskan ini susah karena enggak ada contoh. Contohnya, lah saiki contohnya wis ana ning kalau Afghanistan, iko lo Suriah, maka orang Suriah mulai belajar NU ke Indonesia. Al-Ahqaf dari Yaman dipindah ke pesantren-pesantren NU di Indonesia. Orang Mesir setelah gagal Ikhwanul Muslimin, Al-Azhar membuka jurusan baru Islam Indonesia dengan kurikulum Nahdlatul Ulama. Tuh. Uni Soviet membuat masjid terbesar saat Uni Soviet. Beliau apa Putin hanya mengatakan yang boleh menjadi imam di masjid kami hanya orang Indonesia Nahdlatul Ulama. Lho koyo ngono. Makane aja heran, muktamar Makassar jumlahnya baru 80 juta, muktamar Jombang sudah 120 juta, mosok 5 tahun mundak 40 juta. Tonggone dhewe dari 20 juta turun ke 15 juta. Duh, ya, tenang mawon wong NU niku. Aman-aman sampean melu NU. Wong melu Kiai Hasyim kok ora aman nang apa to? Kita itu pengikutnya Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari itu satu-satunya ulama Indonesia yang lulus dari Arab membawa gelar Hadratu Syekh. Gelar Asy'ek, gelar Al-Faqih nggih. Gelar Al-Faqih ini mensyaratkan 2000 hadis soke hafal. Gelar Al-Alim apa syaratnya seperempat Quran. Al-Alama syaratnya hafal Quran. Asy-Syekh niku syaratnya hafal soke Bukhari Muslim. Nek Hadratu Syekh niku kudu hafal Kutubus Sittah sak rijalul hadis. Maknane napa? Kiai Hasyim niku hafal soke Bukhari Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. maca sak rijalul hadise wong Indonesia mek loro Kiai Hasyim karo wong wedok saka Palembang namanya Syekhah Fatimah Al-Falimbani. Kurang apa mosok sampean kuwatir karo wong apal hadis telu tok ngono kuwi. Kok aja to. Apa meneh ana sing apal hadis siji kulu bid'atin. Apa? Kulu bid'atin dolalah wa kulu dolalah. Saanane iku mawon hadise kaya kunci Inggris. Kunci siji go buka saanane lah ini yang ndak bener. Itu ndak boleh larangane ndi? Ora ana larangane kok ora oleh. Kaya manuk kula. Kula niku ndek manuk, saya punya burung beo. Pinter. Indonesia tanah airku bisa manuk kula. Sama gubernur Jawa Timur mau dibeli 10 juta ndak boleh. Karena bagi saya manuk beo walaupun bisa nyanyi Indonesia Raya, dia tetap bukan warga negara. Lah ya bukan warga negara wong manuk beo kok. Walaupun muni syahadat ya ora Islam. Ngono lho wong manuk beo. Akhirnya pinter. Assalamualaikum. Arek tamu lewat. Assalamualaikum. Tamu lewat. Assalamualaikum. Tamu lewat. Assalamualaikum. Lah kok suwe-suwe opo lewat assalamualaikum. Kucing lewat assalamualaikum. Bal gelundung assalamualaikum. Uncali gorengan assalamualaikum. Lah ya pegel kula ngisin-ngisini. Karo bocah-bocah digelep pinggir WC ini. Lah kok suwe-suwe assalamualaikum hilang malah ngono. Nah ini lama-lama kan gitu. Iki wong saanane kok kulu bid'atin dolalah bid'ah kabeh. Iki bid'ah, iki bid'ah, iki bid'ah. Bid'ah itu bahasannya sahabat sing weruh Rasulullah, tapi karena yang bahas itu wong geblek-geblek iki dadi saanane bid'ah. Tongkat masjid iku lho dadi bid'ah. Ini kan enggak masuk akal nek ora saking gobloke wong ora ngarani tongkat masjid kok bid'ah. Lho bid'ah iku mboten ngeten lho, idza nudiya lis salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Niku salat Jumat zaman Nabi. Suwe-suwe zaman Sayyidina Utsman niku wonge mulai ndak mau. Alasannya enggak denger adzan. Maka Sayyidina Utsman memerintahkan yang satu adzan di pasar. Besoknya lagi mereka merasa bahwa salat Jumat itu bukan pengganti duhur. Maka akhirnya salat duhur enggak perlu salat Jumat. Ngeyel lagi umat Islam, itu kan enggak perlu 40 orang, berdua aja kan boleh. Terus ribut ini laki-laki aja apa perempuan aja. Lama-lama Imam Syafi'i nyari ayatnya ini dengan ketentuan-ketentuan hadis dan sunnah. Imam Syafi'i memutuskan wajib pengganti duhur 40 mukimin laki-laki. Maka saking pentingnya sholat Jumat tak kasih syarat, kata Imam Syafi'i dua. Syarat pertama imam khotibnya li ulama'ihim karena ilmunya. Yang kedua li masyayikhim harus tua. Praktek kiai alim tua, khotbah kesuwen, ya deg-deg-deg. Maka Imam Syafi'i memperbolehkan penggunaan pegangan mimbar. Setelah dikasih mimbar kok masih begini-begini. Padahal khotbah itu rukunnya seperti sholat duhur. Gak boleh begini-begini. Biar gak begini-begini dipegangi tongkat. Maka tongkat dalam mazhab Syafi'i kedudukannya malayatimul wajib illa bihi fawawa wajib, bukan kedudukan bid'ah. Dan ini sing bakas goblok ya diarani bid'ah. Nah bid'ah sholat Jumat niku nopo ono nek dijalankan habis sholat asar lah niku bid'ah. Dan yang kayak begini nih lho sayang waktu ini wis ke sore nek rada sore tak awan tak jelas nomen nerek dodo-dowo. Ini orang konslet semua beduk bid'ah. Wong beduk itu cuma alat manggil sholat, karena ketika Islam datang di sini orang tidak terlalu banyak mendengar karena banyak pohon-pohon. Cari suara yang besar itu adanya cuma beduk. Begitu dibeduki sekarang orang semuanya tahu kalau dung-dung-dung beduk, kalau ting-ting-ting bakul bakso, kalau ngekong-ngekong-ngekong-ngek bakul mainan. Maka sekarang beduk menjadi alat manggil sholat. Nah sekarang ada speaker, maka beduk istirahat. Tapi jangan dibuang beduk, karena kalau listrik mati, beduk gak tetap bunyi, speakernya mati. Lah besok beduk sama speaker gak kepake, wong orang ke masjid ya SMS. Ini masalah gitu aja. Sama waktu di Arab. Waktu di Arab hampir bunuh-bunuhan gara-gara speaker. Orang sholat di Masjidil Haram, ini Allahu Akbar, belakangnya enggak dengar, maka yang belakang sudah rukuk, yang belakang sekali baru Allah Akbar, jadi kok puzzle nih, ngoten nih. Abdurrahman bin Abdul Aziz As-Saud lapor sama Syed Muhammad karena mau pasang speaker gak boleh sama ulama Wahabi, katanya itu bid'ah, suara setan. Akhirnya lapor bapaknya Syed Muhammad, pasang aja speaker. Loh, gimana dalilnya? Gak usah pakai dalil, wong kamu sudah pakai kacamata kok butuh dalil. Loh, hubungannya apa? Loh, matamu kan masih melihat, tapi gak jelas, maka ditambah kacamata. Lah, itu imamnya juga masih bunyi, tapi gak jelas, maka diperjelas dengan speaker. Kalau oh ya sudah, kalau gitu nih tak bacok orang-orang itu, katanya gitu. Begitu dulu orang mandi di Mekah, itu dimarahi, mandi bid'ah, bid'ah. Laskar-laskar di Mekah dulu kalau ada orang menengadakan tangan pas hujan, dipukuli. Apalagi kalau mandi di talang emas, Ka'bah sampai di sini, wah itu musyrik, itu bid'ah. Sekarang kok malah disuruh, kenapa? Kalau ada hujan disuruh, hujan-hujan itu orang, barokah, barokah. Kalau air dari Ka'bah itu sudah turun, ambil airnya, barokah, barokah. Ket biyen iki apa ya ora wero. Nek dalile udan niku wa anzalallahu minas sama ima'an mubarokan apa ya ora wero. Nek wero dalile lagi anu. Apa ndak tahu kalau Ka'bah itu barokah? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi bi Bakkatam mubarokan. Lha bareng ngero dalile dikon udan-udan malah lho iki piye to? Pengen ro dalil we belajar ke ulama Indonesia. Kesuwen. Nah ini yang terjadi makanya sampean. Nah sekarang kan datang ke Indonesia aneh-aneh. Koyok TKI gitu loh. Islam Indonesia ini lama-lama koyok TKI. Ngerti TKI? Mulai ke Hong Kong, pulang dari Hong Kong di sana pakai celana pendek, sini juga pakai celana pendek. Lah ini orang pulang dari Arab, cadaran, umbel-umbel gitu. Di Arab itu bukan cuma Islam, Yahudi barang itu ya pakai cadar. Karena itu pakaian padang, Pak. Asir, Yahudi Nasrani, Kristen Maronit, Yahudi Ortodok itu pakai cadar begini semua. Wong itu pakaiannya orang Arab. Maka Imam Syafi'i aurat dalam sholat, di luar sholat itu sama. Raine ketok, telamaane ketok, sikile ketok. Loh yaudah gitu aja, mau ditutup pakai apa terserah. Pakai rukuh ya boleh, pakai terpal ya boleh. Randuwi apa-apa godong jati ya boleh. Ini kayak begini. Aurat laki-laki itu baina surah war rubah, antarane pusar sama lutut, ngapain ribut neng kaki ini kira ya wong aneh-aneh wae. Nah ini makanya ojo pisan-pisan sampean ninggal apa yang disampaikan oleh ulama. Ulama itu trafo kita kepada Allah Rasulullah. Sampean ra duwe listrik, bangun cakak kasih trafo sampai dalam rumah kasih coloan. Begitu colokannya kita punya listrik, colokkan yang di dalam rumah, jangan dicolokin yang kabel gede, meledos TV-mu. Ini yang terjadi itu kan ini. Ulo al-isnadu minad-din, sanad itu sebagian dari agama. Nah orang ini gak mau. Ya maka sudah benar ini, dapat ilmu dari ulama, dari pondok Al-Fatah. Ini juga jalurnya namanya juga Raden Fatah, Demak sana. Ini tokoh yang pertama kali membangun Islam di Indonesia. Waktu sebelumnya kayak Samudra Pasai itu kan jangkauannya cuma Pasai. Aceh jangkauannya Pasai, jangkauannya Aceh. Tapi Raden Fatah mengirim utusan-utusan duta agama yang dikirim ke Kalimantan namanya Hatib Dayan membangun Kalimantan. Yang dikirim ke Sulawesi namanya Datuk Ribandang. Yang dikirim ke Sumatera namanya Aryo Abdillah utawa Aryo Damar. Membangun Indonesia. Maka begitu Belanda pergi, kawasan ini disebut wilayah. Karena kawasan para wali. Nah pewarisnya siapa? Nahdlatul Ulama, penerus wali Songo. Amma ba'du. Nah ini baru mukaddimah selesai. Nah ini baru mukaddimah, belum mulai ngaji saya. Ya ini baru amma ba'du aja. Nah waktu ini wis kesoren, ya sama bakdunya gak apa-apa, cuman segini nih. Kalau kapok ya sudah, kalau gak kapok ya tak sambung lagi, kapan bu? Ini sama bakdu aja. Pokoknya sementing ngerti kedudukan kita ini muridnya ulama. Bukan ketemu sokabat, kita cuman peduli ulama. Itu aja deh, jangan ribet ya, moga-moga sama bakdu ini bermanfaat. Qodimah ini bermanfaat dan kita semua punya anak-anak yang mampu menguatkan diri kita kepada Allah, punya keturunan dan anak cucu yang sampai di hari kiamat. Dan kita doakan semoga tempat ini menjadi tempat syiar Islam. Al-Fatihah. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmatak. Dzakirna ma nazina ya dzal jalali wal ikram. Banafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala maulana Muhammadin wa 'ala ali nuril mudhibil nizyan. Binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin atadama wa si'a ilma Allah. Ridhaka ya Allah bi syafaati rasulika bi karamati alika ya Allah. Ilahi ya Karim tamim bina ana hadal ma'had ya Allah. Ilahi ya Karim tamim bina ana bi jail Mustafa sa'il alaina. Ilahi ya Karim tamim bina ana bi jail Mustafa sa'il alaina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.